Suratul Ikhlas Makkiyah atau Madaniyah arba'u wa khamsu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila sallallahu alaihi wasallam an rabbihi fa nazala qul huwallahu ahad fallahu khabarun huwa wahidun badalun minhu aw khabaru sanin Allahus samad mubtada'un wa khabarun ayil maqsudu fil hawaiji 'ala dawam lam yalid lintifai mujanisatihi wa lam yulad lintifai mujanasatihi wa lam yulad lintifail hudusi anhu wa lam yakun lahu kufuwan ahad ay mukafian mukafian mumathilan ay mukafian wa mumathilan falahu muta'alliqun bi kufuwan wa qadima alaihi li annahu muhitul qasti bin nafyi wa ukhira ahadun wa huwa ismun yakun an khabariha riayatan lil fasilati. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ikhlas arba'u ayat au khamsu ayat maki au madani khilaf jantar ulama. Di sini su'ila Nabi SAW an rabbihi. Nabi SAW ada ditanya oleh sebagian dari pihak tentang Rabb-nya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang bertanya ini bisa jadi orang Quraisy, bisa jadi pendeta Rabbi Yahudi ya. Pendeta Yahudi atau Nasrani atau orang musyrikun. Ya. Orang musyrikun berkata Tuhan kita ada 360 model. Ya. Dan 360 model itu aja itu tidak hajat kita belum terpenuhi. Ya. Maka bagaimana dengan satu Tuhan tok? Faham gak ikhwan? Logika bahlulnya itu ya. Ya. Wah, Muhammad Tuhannya satu doang Allah. Kita aja yang 360 kita masih ada kekurangan, gitu kan? Itu bahlulnya orang musyrik tuh. Memang orang-orang yang berbuat syirik itu dicacatkan logika mereka. Contohnya ada seseorang yang diceritakan oleh salah satu orang DKM, tapi bukan Thariqul Huda, di masjid lain. Beliau ini alhamdulillah ya, mulai ke sunnah dan aslinya orang biasa, tapi fitrahnya itu masih tegak alhamdulillah. Suatu ketika ada proyek atau semisal itu, temannya bilang, "Oh, kita ini kalau mau tinggal di sini, proyek ini proyek itu harus cari aman gitu. Sajen ini itu taruh gini supaya aman lah nanti, supaya enggak ada gangguan gitu. Kita harus mempersembahkan ini itu ya, menyajikan ini itu buat penunggu gitu kan." Maka kata bapak ini kemudian, "Wah, kalau saya mah enggak kayak gitu. Kalau emang saya mau cari aman mah, saya punya Allah. Udah saya ke Allah aja." Apa kata temannya bapak ini? "Sombong lu," gitu digituin. Jadi orang yang bertauhid itu sombong. Ya. Jadi kalau antum itu enggak bertawasul kepada mayit ya, antum dikira sombong, enggak sowan. Ya, ini cacat logika. Dari ghulu fi sholihin seperti ini. Ya, jadi kalau enggak kayak gitu antum sombong. Kalau enggak syirik antum sombong. Ini kayak orang-orang Syiah juga seperti itu. Kalau antum enggak melalui Ali, antum musyrik, gitu kata Syiah. Iya. Iya. Nah, maka kemudian ditanyalah, "Emang Tuhan kamu gimana sih? Deskripsikan." Ya, begitu pula orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka berkata, "Ya Muhammad, sif lana rabbaka." Ya. "Wahai Muhammad, deskripsikan kepada kami Rabbmu." Ini orang Yahudi ngomong gitu, padahal mereka tahu tentang Allah gitu loh. Ya. Maka turunlah ayat-ayat ini untuk pedoman Rasulullah mengabarkan kepada orang-orang. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang ahad. Fallahu khabarun. Khabarun huwa. Khabaru huwa. Lafal jalalah Allah itu, lafal jalalah ini posisinya sebagai khobar untuk mubtada huwa. Secara i'rab dia mubtada. Secara keadaan dia yang disebut dengan dhamirus sya'an. Ya, dhamirus sya'an ini menyebutkan suatu dhamir untuk menunjukkan sya'an dhamir, sya'an orang yang terdhamirkan itu, gitu loh. Ya. Misal anta bilang, "Ya akhi, anta ar-rajul." Maka di sini ada seperti anta sya'nuka rajul, gitu loh. Ya, huwa Allah, dialah Allah. Pasti ada sesuatu apa ya? Menyebutkan dhamir di sini huwa Allah. Faham enggak, ikhwan? Dhamir sya'an, sya'an itu apa? Urusan apa? Ada sisi pengagungan urusan Allah Ta'ala, gitu loh. Qul, katakanlah dia adalah Allah. Ahad, ya. Dia adalah Allah, mubtada khabar. Wa ahadun badalun minhu au khabarun tsanin. Lafal ahad di sini bisa badal untuk Allah, ya. Untuk lafal jalal Allah bisa juga khabar yang kedua. Khabar yang kedua maksudnya apa, ikhwan? Apa maksud khabar kedua di sini? Apa maksud khabar kedua ini apa, ikhwan? Apakah maksud khabar kedua itu khabar terhadap huwa, atau maksud khabar kedua adalah khabar terhadap Allah, lafaz jalal Allah? Huwa. Yakin? Kalau enggak yakin, yakin. Andrew. Ah. Khabar tsanin di sini kembali kepada mubtada huwa atau kepada mubtada lafal jalal Allah? Pak Abu Rahmat, gimana? Ini ayat akidah, Pak. Gimana menurut antum? Hah? Khabar huwa atau khabar untuk Allah, lafaz jalal Allah. Gimana? Menurut Pak Anwar, gimana Pak Anwar? Khabar huwa. Qul huwallahu ahad. Bisa enggak misalnya satu mubtada beragam khabar? Bisa? Jumlah mubtada. Berapa jumlah huwallah? Ya. Huwallah. Huwallahu alam. Hah? Iya. Paham. Nah, kita di sini ada tiga kata nih. Huwallahu ahad. Huwa muttafaq alaih, ya. Mubtada, ya. Sekarang khabarnya bisa berupa jumlah, bisa berupa kalimat, kata atau kalimat, ya. Huwa mana mubtadanya? Mubtadanya bisa cuman lafal jalal Allah. Bisa juga khabarnya bisa lafal jalal Allah. Bisa juga khabarnya berupa jumlah mufidah Allahu ahad, gitu. Nah, itu ya. Bisa juga berarti ahad ini khobar untuk huwa, bisa juga khobar untuk lafal jalalah Allah. Faham di sini? Gitu, Pak. Jadi lafal huwa bisa, dan itu muttafaq alaih mubtada. Lafal jalalah Allah ini mubtada juga untuk ahad. Ya, tadi ana udah janjiin enggak bakal ngomongin bahasa. Kita lanjut aja ya. Ya, daripada udah jam segini nih, ya. Tuh kan 6:23-an. Iya. Iya, bentar lagi ya. Apa waktu itu WhatsApp-nya kita apaan ya? Makan apa ya? Ada WhatsApp-nya, lupa ana WhatsApp-nya. Udah lama ya. Insyaallah tanggal sekian akan apa ya? Lupa ya. Kayak kambing guling apa ya? Iya. Masyaallah. Allahu samad mubtada wa khobar, khalas yaitu jelas. Ai as-samad adalah al-maqsudu fil hawaiji 'ala ad-dawam. Al-maqsud yaitu tujuan dalam segala kebutuhan yang bersifat apa? 'Ala ad-dawam. 'Ala ad-dawam yaitu terus-menerus. Artinya kita jadinya terus-menerus Allah itu dibutuhkan. Terus-menerus. Walaupun manusia itu sombong, tetap dia butuh Allah. Lam yarid lintifai mujanasatih. Walam yulad lintifail huduthi anhu. Lam yarid, ini artinya tidak melahirkan. Walam yulad, tidak dilahirkan. Nah, lam yarid ini berarti kan nafi. Menafikan apa? Mujanasah. Kalau misalnya lam yulad menafikan huduth. Apa makna dari itu semua, ikhwan? Sebenarnya ini mujanasa, hudus, ini istilah-istilah yang nanti tafsiran tafsiran ahlul kalam, ya, mujanasa, mujanasa. Kenapa mujanasa itu kan mumatsalah, sejenis, menafikan yang sejenis. Kenapa? Kok tidak melahirkan? Artinya artinya menafikan sejenis. Kenapa? Kenapa? Karena al-waladu min jinsi abihi. Karena anak itu adalah dari jenis bapaknya pastinya gitu. Kalau misalnya bapaknya itu tupai, ya bapaknya anaknya tupai. Bapaknya orang, anaknya orang. Bapaknya Tuhan, anaknya Tuhan juga gitu kan. Jadi intifaul bunyanasah. Ya ini bahasa berbau mantik ya. Itu maksud intifaul mujanasah. Walam yulad, walam yulad lintifail huduthi anhu, ini juga bahasa mantik, menafikan keterjadian hudus. Kenapa disebut gitu? Karena kullu mauludin jismun wa muhdats, setiap yang dilahirkan itu pasti berupa jism fisik dan hadis. Ngerti gak istilah hadis? Karena udah berulang-ulang itu. Jism. Ini juga jism di sini jasmani, tapi dengan pemahaman versi mantik ya. Versi ahlul kalam. Maka menafikan adanya fisik. Karena sesuatu yang dilahirkan itu adalah sesuatu yang berfisik. Pasti gitu kan? Nah. Membantah orang-orang Nasrani dengan trik kalam itu bisa membuat orang-orang Nasrani tunduk juga sebenarnya. Iya. Karena kalam ini mantik, bahasa-bahasanya bahasa-bahasa logis bagi orang-orang yang lebih ke situ gitu. Makanya Abu Bakar Al-Baqillani itu yang meneruskan madhab Asy'ari versi Qulabiyahnya. Maka Abu Bakar Al-Baqillani itu banyak menundukkan orang-orang kafir Nasrani, berdebat dengan mereka, dan banyak orang yang Nasrani dapat hidayah melalui Abu Bakar Al-Baqillani dengan perdebatan yang bahasanya bahasa-bahasa lebih dekat kepada bahasa seperti ini. Kena di orang-orang Nasrani gitu. Ini bukan berarti benar ya. Ya, karena tetap kita harus rujuk ke bahasa salaf atau pemahaman salaf. Ala kulli hal. Lam yulad lintifail huduthi anhu. Jadi tadi menafikan jism dan juga huduth. Huduth ini keterjadian. Karena segala hal yang disebut keterjadian itu pasti terperbaharui. Dan segala hal yang terperbaharui itu berarti sebelumnya tidak ada. Ya. Dan segala yang sebelumnya tidak ada berarti bukan Tuhan. Gitu. Ya, pokoknya begitulah ya, enggak usah diterusin. Antum paham lah artinya ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada yang mukafi dan mumatsil, tidak ada yang sebanding dan semisal dengan Allah seorang pun. Falahu muta'alliqun bi kufuwan. Lahu di sini lam yakul lahu itu berikatan dengan lafal kufuwan. Wa quddima alaihi didahulukan. Lahu di sini didahulukan, lahu kufuan didahulukan dibandingkan ahad, dihadirkan ahad, li'annahu mahattul qasdi bin nafi, karena yang apa di sini tujuan atau sasaran tujuan yang dinafikan itu siapa? Ahad, bukan ahad atau lahu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Di sini didahulukan lahu sasaran, yaitu tujuan maksud penafian yang gimana bahasanya? Lahu di sini lahu lillahi ta'ala, ya. Ketika lahu di sini, lahu kan dia sebagai apa? Khobar untuk yakun. Didahulukan karena ini sebagai tujuannya, yaitu kita membersihkan, mensucikan Allah. Tujuan kita dalam ayat ini adalah mensucikan Allah dari mukafi' dan mumathil, gitu loh. Ya, semoga antum paham, ya. Wa ukhira ahadun, diakhirkan lafal ahad, wa huwa ismun, ismu yakun, ya. Isimnya yakun, an khabariha. Nah, khabar yakun bisa lahu atau kufuan atau lahu kufuan, ri'ayatan lil fasilah, ya, sebagai ri'ayah memperhatikan dalam masalah fasilah, yaitu akhir ayatnya, supaya qafiyahnya pas, samad, yulad, ahad, gitu ya. Taib, lanjut, fadl. Suratu Al-Falaq Makiyah au Madaniyah, khamsu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nazalat hadhihi suratu wallati ba'daha lamma sahara Lubayd al-Yahudi an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi witrin. Ya. Bihi ihda asharatu uqdatan. Fa'a'lamahu Allahu bidzalika bimahalihi. فأحضر بين يديه صلى الله عليه وسلم وأمر بالتعوذ بالسورتين فكان كلما قرأ آية منهما انحلت عقدة ووجد خفة حتى انحلت العقدة كلها وقام كأنما نشط من إقال. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق السبح من شر ما خلق من حيوان مكلف وغير مكلف وجماد كالسمي وجماد كي وجماد كالسمي بسم الله معنى itu كالسمي wa jamadin kasummi wa ghairi dhalik wa min syarri ghasiqin idza waqaba ayil laili idza adlama awil qamari idza ghaba tati as-sawahiri tanaffas fil uqdi allati taaqqadaha allati taqiduha التي تعقدها في الخيط تنفخ فيها بشيء تقوله من غير ريق وقال الزمخشري معه كبنات لبيد المذكور ومن شر حاسد إذا حسد أظهر حسده وعمل بمقتضاه أظهر حسده وعمل بمقتضاه كلبيد المذكور من اليهود الحاسدين للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر الثلاثة الشامل لها ما خلق بعده لشدة شرها. طيب. سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلت هذه السورة والتي بعدها. سورة Al-Falaq dan setelahnya Nas turun ketika apa? Sahara Labid, Labid bin Al-Asam, seorang Yahudi menyihir Nabi SAW fi witrin bihi ihda asyrata uqdah, ya, dalam suatu witir, ya, dalam suatu apa ya, tangkai atau sesuatu gitu kan. Dan ini juga nanti akan ditemukan semacam sisir, ya, 11 ikatan, ya. Ini media sihirnya, buhul, ya. Anda pernah ke rumah dukun, ke rumah penyihir yang nyihir murid-murid anak akhwat, ya. Dukun ini ibu kosnya sendiri. Jadi anak-anak akhwat-akhwat ngaji anak ini disihir sama ibu dukun ini. Anda langsung datangin ke rumahnya, ke kos-kosan mereka itu. Takut ibu dukunnya gak mau keluar. Terus jinnya bilang, ada orangnya di dalam, ada beneran. Kelihatannya gak ada. Ada beneran, kata jinnya melalui murid anda. Ada. Ada lagi ketakutan itu. Jadi setan begitu, ikhwan. Saling mengkhianati. Kalau udah kepepet itu, dibocorin rahasia-rahasia induk semangnya itu, yaitu ibu itu. Kemudian anda menemukan di tempat-tempat rahasia ada patung-patung, ya, tertutup gitu. Dan anda temukan kumpulan apa? Ini seperti ini tapi pakai plastik, ya. Bukan apa pak? Plastik yang buat terantang gitu, ya. Itu di dalamnya banyak semacam peralatan-peralatan yang biasa penjahit punya. Apa sih? Kayak jarum, benang, ini itu. Dan beberapa benda-benda kecil bergambar ini, bergambar itu, ya. Singa atau apa gitu. Anak kental sekali, wah ini media sihirnya nih. Anak pegang kesakitan setannya. Anak pegang benda-benda itu, kesakitan setannya. Ya seperti itu. Ya buhul-buhul ya, seperti itu. Fa'alamuhullahu bidzalika wa bimahallihi, maka Allah pun mengabarkan akan hal itu dan di mana tempatnya. Fa ahdara baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa amara bitta'awudzi bisurataini. Nah, kemudian nanti juga ada malaikat yang mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca dua surat ini. Fa kana kullama qara'a ayatan minhuma inhallat 'uqdatun wa wajada khiffatan. Maka setiap dia membaca ayat dari surat-surat ini, inhalat uqdah, ya, maka uqdah tersebut inhalat, yaitu terlepas ikatannya dan merasakan lebih ringan di setiap ayat. Makanya surat Al-Falaq dan surat An-Nas, kalau kita lihat berapa ayat jumlahnya, ikhwan? 5 dan 6, 11, ya. Hatta inhallatil uqadu kulluha, sampai semua ikatan udah hancur. Wa qama ka'annama nushita min iqalin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri seolah-olah sudah terlepas dari ikatan, dari belenggu gitu. Jadi sekian bulan, beda riwayat, sekian bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam kena santet, kalau bahasa kita, ya. Bahkan Nabi Haji bisa kena santet, ya. Dai juga bisa kena. Ya, kadang-kadang dai udah bugar dan seterusnya kayak kena ain, bisa. Bisa juga kena santet, tiba-tiba sakit, ya, enggak bisa ngapa-ngapain. Anda pernah merasakan yang semisal itu? Yang Anda sangat rasakan tidak ada orang yang ngirim gitu. Pernah. Suatu malam itu ketika Anda tidur, Anda adalah orang gitu, enggak mau Anda sebutkan, tapi tampak wajahnya di dalam mimpi Anda. Itu orang kelihatan sekali hasadnya. Ya, kemudian tiba-tiba orang terbangun tengah malam, gelap-gelap, dan tiba-tiba istri Anda juga terbangun dalam keadaan langsung batuk-batuk parah. Ya. Ada orangnya gitu. Karena hasad, ya. Begitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi bukan orang Thariqul Huda, insyaallah, ya. Bukan. ya. Qul a'udzu birabbil falaq as-subh. Katakanlah a'udzu birabbil falaq, al-falaq maksudnya as-subh. Min syarri ma khalaq min hayawanin mukallafin wa ghairi mukallafin. Dari hayawan makhluk hidup. Ya, hayawan ini artinya makhluk hidup. Manusia itu juga disebut hayawan, ya, dalam artian makhluk hidup, hayat, lahu hayat. Kata Allah Ta'ala, wa innad darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Di surat, ya, salah satu surat Al-Ankabut, ya. Sesungguhnya akhirat adalah al-hayawan, kehidupan sebenarnya, gitu. Jadi hayawan di sini artinya makhluk hidup. Mukallaf atau bukan mukallaf? Mukallaf berarti jin dan manusia, ghairu mukallaf berarti binatang. Maka ikhwah di sini keburukan syar di sini ada pada manusia dan jin bisa, ada pada binatang juga bisa, ya. Dan juga karena lafal min syarri ma khalaq, lafal ma khalaq ini menunjukkan umum. Baik dia min hayawanin satu, wa jamadin dua, benda mati seperti asum, racun. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan asyarri ghasiq al-lail. Al-lail idza azlama, malam jika sudah menggelap. Ya, idza waqab idza azlama, awil qamar idza ghaba, ya, yaitu momentum ketika qamar. Lihat film-film horor itu biasanya kan menampakkan bulan, ya. Di malam hari mesti yang ditampakin bulan ketika mau ditutup awan, mesti gitu. Enggak ada bulan purnama terang banget gitu, ya. Kan enggak seru. Ya pas mau tutup awan mulai gelap. Nah, itu. Itu mulai terjadi kerap kali keburukan demi keburukan gitu. Min syarri wa min syarri naffatsati fil 'uqad. An-naffatsat, naffatsat ini as-sawahir, tukang perempuan-perempuan tukang sihir. Ya. Sawahir, tanfus, yang meniup-niup, fil uqad allati ta'qiduha fil khayti tanfuhu fiha bi syai'in taquluhu min ghairi riq. Ya, dia ikat suatu ini dan kemudian suatu benang, kemudian dia nafakhkan, dia tuh gitu, dan mengucapkan tanpa adanya riq, tapi juga cuman udara doang, tuh gitu. Dan memang tukang-tukang sihir itu untuk menyantet orang ada medianya, harus ada medianya, itu syarat juga itu, ya, medianya, ya, berupa boneka misalnya, ya, berupa boneka kemudian tusuk-tusuk, itu bisa seperti itu. Wa qala az-zamakhshari ma'ahu kabanati labidin al-madhkur. Ya, bersamanya seolah-olah seperti sama anak-anaknya, anak-anaknya labid yang disebutkan. Jadi maksudnya paham enggak maksudnya sini? Nafathat ini jama'. Ya. Nafathat ini jama'. Jadi mungkin anak-anaknya itu yang perempuan, anak-anak perempuannya labid ikut-ikutan menyantet gitu loh. Jadi sekeluarga gitu loh nyantet lah. Ya. Anak-anaknya bantu, ya. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad ketika dia sedang hasad. Taib. Lihat, syarri hasidin idza hasad. Yang namanya orang hasad ya pasti sedang hasad gitu kan, ya. Tapi maksudnya di sini adalah ai azharu hasadahu wa amila bimuqtadahu. Bukan sekedar dia hasad terpendam, tetapi menzahirkan hasadnya. Orang bisa menzahirkan hasadnya baik dengan pandangan apalagi ucapan. Terutama media sosial itu hasad, izharul hasad dengan perkataan itu bisa menimbulkan ain kepada orang yang dituju. Bisa. Iya, bisa itu. Ya. Wa amila bimuqtadahu, dan melakukan hal yang merupakan konsekuensi hasad. Dari pandangan, tulisan, ucapan, atau gerakan. Ya, jadi bahaya ini. Ya, sebenarnya bahaya sekali hasad itu. Tapi orang yang menyembunyikan hasadnya tanpa mengizharkan dan tanpa melakukan konsekuensi hasad, itu insya Allah dia aman. Ya, aman. Begitu. Kalabid al-madhkur, seperti labid tadi, orang Yahudi yang hasad kepada Nabi SAW. وذكر الثلاثة الشامل الشامل وذكر الثلاثة الشامل لها ما ini gimana bacanya ikhwah antum tahu gimana bacanya gimana bacanya menyebutkan wa dzikru tsalatsati asy-syamilu laha kemudian ma khuliqa ba'dahu li syiddati syarriha gitu apa maksudnya menyebutkan tiga hal tadi yang mencakup semua tiga itu apa maksudnya ikhwan paham enggak lihat ayat kedua ya min syarri ma khalaq. Apa saja itu? Syarri ghasikin idza waqab, syarri nafathati fil 'uqad, syarri hasidin idza hasad. Gitu. Jadi ayat ke 3, 4 dan 5 itu seolah-olah apa? Menafsirkan syarri ma khalaq. Gitu. Gitu ya. Sampai sini paham enggak? Ini maksud dari wa dzikru tsalatsati asyamilu laha ma khuliqa ba'dahu li syiddati syarriha atau bisa juga wa dzakara tsalatsata ya tapi asyamil ini apa ini i'rabnya ala kulli hal di sini min syarri ghasikin idza waqab min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad semua masuk dalam min syarri ma khalaq gitu ya. Taib. Ayat terakhir atau kita selesai sampai sini kita lanjut ayat surat terakhir besok. Ayat tafadhal Syekh Syukran. Suratul Nas Makkiyah au Madaniyah situ ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi khaliqihim wa malikihim. Khussu bidzikri tasyrifan lahum. Wa munasibatan lil isti'adati min syarril waswasi fi sudurihim malikin nasi ilahin nasi badalani aw sifatani aw atofa bayanin wa udhiral mudhafu ilaihi fahuma ziyadatun lil bayan fihim terus min syarril tadi apa fahma tadi bacanya gimana? Fahuma ni Ustaz. Wa azharal mudhafa ilaihi fihima. Ziyadatan lil bayan. Beda cetakan. Dah? Gimana? Beda cetakan. Enggak ada fahman gimana? Fihima. Fihima ziyadatun lil bayan. Ziyadatan. Fihima ziyadatan lil bayan. Min syarril waswasi ayis syaitani summiya bil hadasi likasrati mulabisatihi lahu al khannas liannahu yan mulabasah mulabasah likasrati mulabasatihi lahu mulabasah likasrati mulabasat tihi lahu al khannas li annahu yanhusu wa yata'akhkharu anil qalbi kullama dzakara Allah alladhi waswisu fi sudurin nasi qulubihim idza ghafilu an dzikrillah minal jinnati wan nas bayanun lisyayatin al muwaswisi innahu jinniyun wa insiyun kaqoulihi ta'ala syayatinul insi wal jin aw minal jinnati bayanun lahu wan nasu atofa utifa alal waswasi wa ala kullin yashmilu syarra labidin wa banatihi al madkurina Wa taradha al-awwalu bi anna an-nasa la yuwaswisu fi sudurihim an-nasa. Inna wa taridha al-awwalu ide. Ya lanjut la yuwaswisu fi sudurinas. Innama yuwaswisu fi sudurihim innama yuwaswi mana gini? Yuwaswisu fi sudurihim al-jinnu. Innama yuwaswisu fi sudurihim al-jinnu. Wal wa ujibu wa ujiba bi anna an-nasa yuwaswisuna aidan bi ma'na yaliqu bihim fi adh-dhahiri thumma tasilu waswasatuhum ila al-qalbi wa tathbutu fihi bit-tariqil mu'addi ila dhalika wallahu ta'ala a'lam. Masyaallah, khatam khalas ya rabbanan ya sallu ala nabi. Suratun Nas makiyatan makiyatun aw madaniyah wa hiya sittu ayat, 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas birabbin nas khaliqihim wa malikihim, pencipta mereka dan pemilik mereka. Khussu bidzikri tasyrifan lahum, mereka yaitu annas dikhususkan dalam penyebutan birabbin nas, padahal Allah itu rabbul alamin. Dikhususkan di sini manusia disebut tashrifan lahum, sebagai pemulihan untuk mereka. Wa munasabatan lil isti'adzati min syarril muwaswis fi sudurihim, dan sebagai penyambung munasabah untuk karena isti'adzah ya min syarril muwaswis fi sudurihim, yaitu karena munasabah Indonesianya itu berkaitan dengan konteks yang berlaku, karena isti'adzah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya, berlindung pada Allah dari bisikan syaitan terhadap dada-dada manusia, maka dikhususkan di sini birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dua-duanya ini bisa disebut badal, bisa disebut sifat, bisa disebut ataf bayan untuk annas dalam afwan, untuk bi rabbi, untuk rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, bisa badal, bisa sifat, bisa ataf bayan. Wa azhara al mudhaf ilayhi fiha fihima ziyadatan lil bayan, dan menzahirkan mudhaf ilayhi lagi-lagi dengan mudhaf ilayhi malikin nas, ilahin nas, ya. Kenapa di sini azhara maksudnya dengan isim zahir bukan dengan dhamir, ya? Kenapa tidak qul a'udzu birabbin nas malikihim ilahihim? Kenapa enggak gitu? Kenapa enggak pakai dhamir? Kenapa pakai isim zahir? Ya, ziyadatan lil bayan, untuk menambah kejelasan bahwasanya hakiki, secara hakiki rabbnya manusia itu Allah, maliknya manusia itu Allah, ilahnya manusia itu Allah. Min syarril waswasil khannas, dari buruknya al-waswas, al-waswas ay syaitan. Summiya bil hadath, ya. Tadi di situ apa gimana? Bil hadath itu. Paham? Bil hadath. Hah? Summiya bil hadath. Ngerti enggak maksudnya, ikhwan? Summiya bil hadathi likathrati mulabasatihi lahu. Syaitan dinamakan dengan al-hadath. Maksud al-hadath di sini bukan kotoran. Al-hadath yang dimaksud di sini adalah al-masdar. Summiya bil, ya, bil masdar, yaitu dengan isim waswas. Paham enggak, ikhwan? Waswas ini masdar bukan? Hah? Atau isim fa'il? Tapi ada fi'ilnya yang fi'il madhinya waswasa. Fi'il mudhari'nya apa? Yuwaswisu. Masdarnya waswasa atau waswas, ya? Isim fa'ilnya muwaswis. Harusnya apa? Min syarril muwaswis, gitu kan, ya? Tapi di sini penamaan untuk syaitan bukan muwaswis, melainkan al-waswas. Dan al-waswas itu masdar. Masdar itu menunjukkan marroh. Paham? menunjukkan keterjadian, gitu loh. Ngerti enggak, Pak? Hah? Misalnya daraba yadribu, darbatan, darban, gitu kan? Pemukulan. Pemukulan itu perihal memukul, berarti terjadinya memukul, berarti hudutsu ad-darb, gitu loh, ngerti ya? Terjadinya pukulan. Ngerti enggak, ikhwan? Misalnya Syekh Syukran tadi membaca qiraah, ya. Qiraah ini masdar bukan? Masdar. Masdar itu menunjukkan hudutsu syai, gitu loh. Terjadinya suatu perbuatan, gitu. Nah, sekarang bedanya masdar dengan isim fa'il apa? Masdar menunjukkan keterjadian perbuatan, tapi tidak dengan fi'il, kata kerja bukan. Adapun muaswis menunjukkan pelaku perbuatan. Faham gak, ikhwan? Sekarang syaitan tugasnya melakukan perbuatan waswas, kan? Kenapa enggak dinamakan muaswis, pelaku waswas, pelaku pemberi waswas? Kenapa dinamakan waswas masdar gitu? Faham enggak, ikhwan? Seseorang bisa disebut dengan masdar ketika dia sangat begitu banget gitu loh. Kayak contoh misalnya. Gimana kok Indonesia tuh? Kau Inggris gimana? You are beauty, gitulah. Kamu adalah keindahan. Ngerti nggak? Iya. Yeah. Bukan you are beautiful, bukan. Beautiful. Kalau you are beautiful itu anta jamil, isim fa'il, cocok. Tapi ketika disebut anta al jamal, bukan anta al jamal, yeah. Anta al jamal. Anta jamal, engkau adalah keindahan. Anta disebut di sini dengan masdar. Kenapa disebut dengan masdar? Menunjukkan kathratul mulabasah, yaitu betul-betul antum tuh tersifati dengan kejamalan itu, gitu loh, keontaan itu. Ya. Maka sumya bil hadats di sini, bil hadats di sini maksudnya bil masdar. Karena masdar itu menunjukkan hadas, hudutsu syai, gitu loh. Ya. Ala kulli hal, antum paham atau enggak? Semoga Allah tetap memberi hidayah, gitu aja ya. Al-khannas min syarril waswasil khannas. Nah, al-khannas ini isim bukan, ikhwan? Isim. Dia mubalaghah. Ya. Li'annahu yakhnisu wa yata'akhkharu 'anil qalbi kullama dzakara Allah. Karena dia khannasa itu artinya maju mundur atau mundur khonasai, maju mundur gitu ya. Wa ta'akhkhar, maju mundur dari hati seseorang setiap kali afwan di sini li'annahu yakhnasu, yaitu maju mundur bolak-balik kayak setrikaan. Kemudian selesai itu wa ta'akhkharu 'anil qalbi kullama dzakara Allah. Kalimat berbeda ya. Jadi waw di sini bukan waw ataf melainkan waw di sini istinaf atau semisalnya, ah? Istinaf ya. Wa yata'akhkharu 'anil qalbi kullama dzakara Allah. Ya. Jadi mundur dari kalbu seseorang selagi orang itu menyebut Allah Taala. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Yang mana yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu di sini yuwaswisu, lihat. Alladzi waswisu berarti kan cocoknya muwaswis ya. Tapi tadi disebut was-was. Yang memberikan bisikan di dada-dada manusia. Qulubihim idza ghafalu an dzikrillah. Memberikan bisikan ke kalbu-kalbu mereka jika mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan alladzi waswisu fi sudurin nas, ini syaitan ini minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Ini sebagai bayanun lisyaitanil muwaswis, penjelasan mengenai syaitan yang memberikan waswas tersebut, bahwa saya dia adalah jin ataupun manusia, jinni au insi, ya. Sebagaimana firman Allah syayatinal insi wal jin, syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Ai minal jinnati bayanun lahu wan nas athfun 'alal waswas. Nah, di sini ada juga, di sini kalian minal jinnati itu bayanun liye, Alladzi waswisu fi sudurin nas. Wan nasu 'adfun 'alal waswas. Bisa juga dikatakan annas minal jinnati wan nas 'adfun 'alal waswas. Ngerti ya? Min syarril waswasi wan nas. Gitu. Ngerti? Kalau kita maknai seperti itu, bisa. Kalau kita maknai seperti itu berarti annas ini manusia ini tidak yuwaswisu fi sudurin nas. Faham enggak ikhwan? Ini detail. Ngerti enggak ikhwan? Yang bangun ngerti. Tapi sini lihat minal jinnati wan nas. Wawu ini kan wawu ataf. Tapi atafnya kemana? Kalau atafnya ke al-jinnah, berarti manusia bisa juga memberikan bisikan ke dada manusia lainnya. Kalau wan nas ataf wawunya ini atafnya ke al-waswas, berarti an-nas ini sama-sama buruk, tapi tidak tersifati alladhi waswisu fi sudurin nas. Ngerti gak ya, ikhwan? Ya, begitu maksudnya. Tetapi sebenarnya manusia memberikan was-was, cuman bedanya di sini adalah kalimat yuwaswisu fi sudurinnas juga bedanya di lafal al-khunnas, karena al-khunnas itu maju mundur, orang kan biasanya enggak maju mundur ya. Kadang-kadang kita bacain di ayat kursi enggak mundur-mundur dia. Malah nurusin bahkan membenarkan tajwidnya. Salah itu, monyong bibirnya kalau dhammah gitu kan. Ya. Padahal dia setan juga gitu. Nah, wa ala kullin yasmalu syarra labidin wa banatihi al-madhkurin. Semuanya ini mencakup keburukan labid dan anak-anaknya yang disebut. Taib. Wa'turidul awwalu. Faham ikhwan maksud sini? Al-mahalli tadi seperti menyebutkan dua pendapat. Pendapat pertama bahwasanya jin dan manusia ini bisa memberikan was-was kepada manusia. Jadi atofnya di sini wanas atof ke al-jinnah. Pendapat kedua, atofnya an-nas itu bukan ke al-jinnah, tapi ke al-waswasi. Ya. Gitu. Nah, maka wa'turidul awal, pendapat pertama yang mengatofkan an-nas kepada al-jinnah itu ditentang bi anna an-nasa la yuwaswisu fi sudurihim an-nasu, bahwa saya manusia itu enggak bisa dibisiki dadanya oleh manusia itu juga. Innama yuwaswisu fi sudurihim al-jin, hanya jin yang bisa membisiki dada-dada manusia. Baik, kemudian pendapat kedua yang mengatofkan an-nas ke al-waswas itu menjawab bi anna an-nasa dhon. Enggak, manusia itu juga bisa memberikan susupan ke hati manusia lainnya. Bima'nan yaliqu bihim fi dhahir, dengan makna yang layak terhadap mereka dalam hal yang zahir. Tuh lihat. Kalau kayak gitu enggak usah ditakwil ya, sifat-sifat Allah ya. Giliran manusia aja lah ya, giliran. Thumma tasilu waswasatuhum ilal qalbi. Kemudian sampailah bisikan-bisikan manusia itu secara makna ke qalbu, wa tathbutu fihi bitariqil muaddi ila dzalik, dan menetap, dan tetaplah itu terjadi, menetaplah waswasah itu dengan cara yang menuju ke situ, yaitu menuju ke keburukan tersebut, ya. Begitu. Wallahu taala alam. Kita cukup sampai sini ikhwan, ya, kita lanjutkan insyaallah di surga Allah azza wajalla, ya. Cukup, alhamdulillah kita telah khatam. Ini namanya khatam majazi, ya, bukan khatam hakiki, ya, khatam majazi. Mungkin khatam takwilan, ya. Kita telah mengkhatamkan tafsir al-Jalalain, ya, yang mana Syekh Khalid al-Mudhaifir di Saudi sana sudah bertahun-tahun ngaji Jalalain, enggak khatam-khatam, ya. Iya, kita, ya. Masya Allah, ya. Seaswaja-aswajanya belum sampai khataman jalan lain. Ya, ini kita udah khatam dalam waktu setahun, hampir dua tahun. Alhamdulillah. Ya, dulu anda masih ingat waktu ngajar masih di bawah dulu tuh, pertama kali itu. Ya, masih banyak ikhwan. Kita hukum-hukumin satu-satu. Akhirnya pada nggak ikutan. Sekarang kita udah khatam, alhamdulillah. Ya, bilang ke mereka. Ya, kita udah khatam tafsir jalan lain. Iya. Itu karena waktu itu paus sama teman-teman bilang tolong juz amma aja gitu kan ya. Tadi kan kita mau Al-Baqarah tuh. Alhamdulillah Allah beri hidayah kepada DKM juz amma. Ya supaya mempercepat khatamnya alhamdulillah. Ya karena kemuliaan DKM ya setelah rahmat Allah kita berhasil mengkhatamkan juz amma dari tafsir jalan lain. Rencananya ikhwan, ana kalau memang kita lanjutkan kajian di Thariqul Huda ini, dan memang teman-teman dari DKM juga menginginkan puasa, ya dari Pak Us juga bilang kita membahas kitab Syarh Sunnah Al-Muzani sampai khatam insyaallah waktunya ana mintanya subuh, ya di hari kerja kayak gini, ya dan kita harap teman-teman dari Thariqul Huda dan tolong juga DKM untuk lebih serius lagi dalam menggarap kajian-kajian kitab, ya, begitu. Dan tidak menganaktirikan sebagian kajian dengan kajian lainnya. Ana beri masukan buat teman-teman semua untuk bersungguh-sungguh menjadikan kajian-kajian kitab di Thariqul Huda ini tidak ada yang termarginalkan. Dan tidak ada yang sekarang itu aja yang dipopulerkan. Mungkin semuanya diratakan sama ilmu gitu. Iya. Dan jemaah-jemaah ini harapnya mindset mereka dibenahi lagi soal kajian-kajian kitab. Makanya nanti insya Allah Syarah Sunnah Al-Muzani sebagaimana request dari DKM. Dan juga kalau pasca lebaran setelah lebaran nanti insya Allah kita bisa lanjut. Anda mengkonsiderasikan setelah memikirkan, meramu, meracik ya. Besok apa hari Kamis itu kan Qawaid Mutlaq itu masih butuh dua pertemuan ya kawan. Qawaid Mutlaq masih agak panjang. Syarah Kasbus Subuhat bisa satu pertemuan bisa kita ngebuat. Makanya kemungkinan boleh anda minta untuk Qawaid Mutlaq dan Syarah Kasbus Subuhat anda minta Kamis dan Jumat kalau bisa. Karena kapan lagi gitu? Bisa nggak kira-kira? Coba dibisain, kalau enggak bisa dibisain. Iya. Kita khatamnya Jumat. Ya. Atau kata khatamnya Kamis, tapi Jumat terusin enggak apa-apa. Gimana itu? Soalnya agak panjang itu kan mutlak. Masih agak panjang sedikit gitu. Jadi perlu tambahan waktu. Kita khataman Jumat. Kalau sekarang misalnya makan kambing guling sapi Jumat, bisa? Atau daging unta. Ya. Gitu. Nanti kita teruskan mungkin mengganti Qawaid Mutlaq kitab Talkhis Al-Hamawiyah kemungkinan. Ya, kemungkinan besar insyaallah. Syarh Warqat kita terusin sampai khatam insyaallah untuk musim depan. Dan untuk kajian sesi pertamanya ada Sahih Muslim. Itu kan awal-awalnya dia ada muqaddimah Sahih Muslim. Kita mulai dari situ. Insyaallah dengan manhaj dalam ilmu hadis juga. Nanti kita masuk ke Kitabul Iman, itu tentang akidah. Itu sebagai pengganti mungkin Syarah Kasyfus Syubhat. Maksudnya kita sesikan Sahih Muslim di sesi pertama. Talkhis Al-Hamawiyah sesi kedua. Kemudian kita untuk menerapkan usul fikih juga perlu mempelajari fikih secara terapan. Jadi kemungkinan nanti insya Allah kita pilih kitab yang netral, yaitu Sunan Abi Dawud. Karena hadis jadi netral, tapi ada pembahasan fikihnya nanti insya Allah. Gitu. Mengintegrasikan dengan Syarah Warqat. Nah, Dan ana menginginkan ada perubahan format, yaitu nanti ana minta ada proyektor. Jadi ikhwan yang enggak punya bukunya itu bisa ngeliat di sini, enggak tidur. Ya, karena jangankan yang enggak punya buku, yang punya bukunya ada yang tidur, ya. Ya. Jadi ada proyektor, nanti ada qori khusus, ya. Dan kamera kedua akan mengensut qori tersebut. Ya. Begitu. Jadi kalau antum pengen kena syuting dekat-dekat qori tersebut. Iya. Iya. Nanti kayak gini-gini di belakang ini. Iya. Jadi dibaca. Ikhwan-ikhwan yang enggak punya bukunya ngelihat langsung gitu loh. Ngelihat langsung hadisnya. Gitu. Begitu. Baik sahih Sunan Abi Daud ataupun sahih Muslim, dan kalau bisa talkhis Amawiyah, dan kalau bisa juga syarah waraqatnya semua dibegitukan. Jadi ana pengen majelis kita itu ada improvisasi. Maksudnya enggak gitu-gitu doang. Ikhwan-ikhwan yang enggak punya buku, mereka minimal ngelihat syutingan ini, ngelihat bahasa Arabnya gitu loh. Ini kosakata lah dapat gitu. Ya. Enggak ada hukuman kok insyaallah, enggak. Jadi tenang aja. Ana enggak seganas dulu kok. Iya, insyaallah enggak ada hukuman. Dan enggak ada hadiah sarung juga enggak ada. Ya. Itu rencana nanti insyaallah sudah kita obrolin sebelumnya. Semoga membuat majelis-majelis Thoriqul Huda semakin berkualitas insyaallah. Itu dimulai nanti mungkin pertengahan atau akhir bulan Syawal. Tapi perlu persetujuan DKM lagi, ya, karena baru Pak Us aja yang kita omongin, ya. Cukup sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita khatamkan jalan lain secara majazi, ya, tidak secara hakiki. Semoga tetap bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.